كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إخوة في الله وأخواتي في الدين, بابا بابا إبو إبو, صدرة dan صدريكو sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kitab Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari hafizah rahimahullahu taala. Ya, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan yang baru tentang ad-da'watu sirran, dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian ada sedikit syarah dari Syekh Ibn Utsaimin yang belum kita baca. Beliau masih menafsirkan surat Al-Mudathir. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa li rabbika fasbir. Dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah kepada Rabbmu, bersabarlah kepada Allah. Isyaratun ila annahu sayalqa adhan yahtaju ila sabrin. Maka ini merupakan isyarat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati adanya gangguan, yang gangguan tersebut membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Wa hadha huwal waqi'u, dan ini benar-benar terjadi. Ini realita. Walihada lamma qala fi suratil insan, oleh karena itu ketika Allah Ta'ala juga menurunkan surat al-insan, Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-Qur'an, tanzilan, benar-benar diturunkan. Faqala, maka setelah itu Allah Ta'ala katakan, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum dari Rabbmu. Walam yakul fashkur ni'matah, Allah tidak katakan bersyukurlah. Kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya. Setelah itu bukan kata Allah bersyukurlah, bukan. Namun kata Allah fasbir, bersabarlah. Walakin lamma kana inzalul Qur'an alaihi fihi ziyadatu taklifin wa mihanin qala fasbir li hukmi rabbik. Namun ketika Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, konsekuensinya ada ziyadatu taklif, adanya tambahan beban dan tambahan mihan, tambahan ujian-ujian. Adanya hambatan-hambatan, penolakan-penolakan. Makanya Allah Ta'ala katakan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah untuk terus menerapkan, terus menjalankan hukum dari Rabbmu. Maka ikhwafillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah, di sini memberikan kita faedah bahwasanya ketika kita berdakwah, ketika kita sampaikan kebenaran, maka pasti akan ada gangguan, pasti akan ada hambatan. Makanya Allah katakan wali rabbika fasbir. Makanya Allah katakan wasbir li hukmi rabbik. Ini menunjukkan kalau kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran yang benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh, maka pasti akan ada gangguan, akan ada hambatan. Maka solusinya wali rabbika fasbir, bersabarlah kepada Allah. Solusinya fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah untuk terus istiqamah menerapkan hukum-hukum Allah. Kemudian ad-da'watu sirran. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu dakwah Nabi SAW setelah menjadi Rasul di Mekah, sirran, secara sembunyi-sembunyi. Syekh Muhammad Al-Khudhari beliau mengatakan, faqama alaihi salatu wassalam bil amri wa da'a li'abadatillahi aqwaman jufatan. Nabi SAW melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah, Allah katakan kum fa'andir, ini perintah Allah. Berdirilah dan berilah peringatan. Beliau laksanakan perintah ini. Dan beliau berdakwah kepada kaum yang jufah, kaum yang keras, yang ngeyelan, li'ibadatillahi, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Yang kaum tersebut ladina lahum, tidak memiliki din. Din di sini artinya tidak memiliki kesolehan. Mereka bukan orang-orang yang soleh. Mereka orang-orang yang bobrok, orang-orang yang bejat. Illa ayyasjudu li asnamin la tanfa'u wa la tadur. Agama bagi mereka sekedar bersujud kepada berhala, yang berhala tersebut tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan mudarat. Wala hujjata lahum illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'uhum. Dan mereka tidak punya alasan untuk melaksanakan itu semua, untuk melakukan itu semua, kecuali karena mereka hanya mengikuti apa yang disembah oleh kakek moyang mereka, hanya ngikutin tradisi. Walaysa indahum min makarimil akhlaqi, dan mereka juga tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Illa makana murtabitan bil izzati wal anafati, kecuali akhlak-akhlak yang terkait dengan izzah, wibawa, dan juga anafah dan fanatisme. Artinya kalau mereka ingin menjaga wibawa, baru mereka berbuat baik. Kalau mereka menjaga fanatisme, baru mereka berbuat baik kepada sesamanya. Mereka fanatisme kepada kabilah, maka mereka hanya berbuat baik kepada sesama kabilahnya, namun tidak berbuat yang demikian kepada yang kabilah lain. Wa huwa alladhi katsiran ma kana sababan fil gharrati wal hurubi wa ihraqid dima'i. Dan inilah yang sering kali menyebabkan terjadinya gharrat, terjadinya peperangan dan hurub peperangan dan pertumbuhan darah. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima la ya'rifunahu. Maka setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang belum mereka kenal. Fa dzawul uqulis salimati badaru ila tasdiqi. Maka orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat, mereka bersegera untuk membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khal'il awthani, dan mereka bersegera untuk meninggalkan berhala. Waman a'matsu ar-riyasatu adbara wastakbara. Sedangkan orang-orang yang dibutakan oleh riyasah, oleh kedudukan, mereka adbara, mereka membelakangi, artinya mereka menolak dakwah Nabi. Wastakbara, dan mereka sombong. Artinya kalau istikbar, dia tahu itu benar, namun mereka tidak mau menerima. Sombong. Kaila tuslaba minhu azamatuhu, agar mereka tidak diperlakukan dengan kasar oleh azamah, oleh orang-orang besar di antara mereka. Ya, mereka takut hilang kedudukan, dan juga mereka takut akan diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan tidak baik oleh petinggi-petinggi mereka, oleh pembesar-pembesar mereka. Wa kana awwala man sata'a 'alaihi nurul islami Khadijatu binatu Khuwailidin zaujuhu. Dan orang pertama yang sata'a 'alaihi, yang diterangi oleh nurul Islam, oleh cahaya Islam, adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari keterangan ini, tadi disebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang sudah tahu ajaran Rasulullah ini benar. Isinya adalah makarimul akhlak. Isinya adalah meninggalkan penyembahan kepada berhala, yang ini perbuatan bodoh. Ya, orang yang masih sehat akalnya tentunya tidak akan melakukannya. Nah, mereka tahu berhala tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat. Namun mereka terhalangi oleh kedudukan. Mereka terhalangi oleh status sosial mereka di masyarakat. Maka ikhwafillah wa akhwati fiddin, kedudukan ini adalah fitnah. Kedudukan, kemudian status sosial, kemudian popularitas, itu adalah ujian, adalah fitnah. Betapa banyak orang yang karena kedudukannya, karena popularitas, mereka menolak kebenaran karena takut kehilangan popularitas, karena takut kehilangan kedudukan. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin." Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepaskan untuk mendatangi ghanam, mendatangi kambing. "Bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah itu lebih merusak. Serigala tidak lebih merusak, serigala masih lebih ringan. Keserakahan serigala kepada kambing lebih ringan daripada keserakahan manusia kepada harta dan syaraf, kepada kedudukan. Yang ini merusak apa? Lidinihi, merusak agamanya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ya, maka harta dan juga kedudukan ini merusak agama, menyebabkan kerusakan pada agama, memfitnah agama. Maka barang siapa yang diberi kedudukan, jangan bergembira. Dan kalau teman antum ada yang mendapatkan kedudukan, jadi pejabat, jangan dikasih selamat. Karena ini bukan keselamatan, ini bukan kebahagiaan, namun ini ujian. Maka yang antum harus siapkan adalah ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih selamat, karena ini ujian, bukan kebahagiaan. Dan antum, jangan mencari kedudukan, jangan mencari popularitas, karena popularitas dan kedudukan bisa merusak agama antum. Wa Ali ibn Abi Talib ibn ammihi. Dan selain Khadijah, orang yang pertama kali diterangi oleh cahaya Islam adalah Ali ibn Abi Talib, yang dia merupakan anak dari paman Nabi SAW. Anak dari paman, berarti sepupu, sepupu beliau. Wa kana muqiman indahu yut'imuhu wa yasqihi. Dan beliau dahulu tinggal bersama Nabi, dan Nabi kasih makan dia dan Nabi beri minum dia. Nabi yang ngerawat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqumu bi amrihi, dan beliaulah yang menafkahinya, maksudnya di sini. Beliau yang merawatnya. Nabi yang merawat Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Li'anna Quraisyan kanu qad asabathum maja'atun. Karena orang-orang Quraisy di zaman dahulu sering tertimpa musibah kelaparan, maja'ah. Wa kana Abu Thalibin muqillan. Dan Abu Thalib dahulu adalah orang yang muqillan, orang yang miskin, sedikit hartanya. Di sisi lain dia kathiral auladi, anaknya banyak. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda atau berkata li ammihi al-Abbas ibni Abil Muttalib. Nabi ketika itu mengatakan kepada pamannya yang lain, yaitu al-Abbas ibni Abil Muttalib. Nabi katakan, inna akhaka Abu Talibin kathirul iyali. Sesungguhnya saudaramu, yaitu Abu Talib, dia banyak sekali keluarganya, banyak sekali anaknya. وَالنَّاسُ فِي مَطَرَى مِنَ الشِّدَّةِ. Dan orang-orang, masyarakat, sebagaimana yang kau lihat wahai Al-Abbas, itu dalam keadaan susah juga. فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ. Dengan bahasa yang enaknya, ayo kita bantu dia. Ayo kita bantu Abu Talib. لِنُخَفِّفَ مِنْ إِيَالِهِ. Agar kita bisa meringankan beban dia terhadap keluarganya. Ta'khudhu wahidan wa ana wahidan. Saya ngambil, atau engkau Al-Abbas, saya sarankan, ini saran Nabi kepada Al-Abbas. Engkau Al-Abbas, saya sarankan untuk ngambil satu anaknya Abu Talib, dan saya akan ngambil satu anaknya. Fantalaqa wa arada alaihi al-amra. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Abbas, mereka berdua pergi kepada Abu Talib dan menyampaikan perkaranya, menyampaikan apa yang sudah mereka rencanakan. Fa'akhadha al-Abbasu Ja'far ibn Abi Talibin. Maka Al-Abbas mengangkat atau Al-Abbas merawat anaknya Abu Talib yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Al-Abbas merawat Ja'far. Wa khadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aliyan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merawat Ali. Jadi satu-satu. Al-Abbas mengambil Ja'far, Nabi SAW mengambil Ali untuk dirawat. Fakana fi kafalatihi ka ahadi auladihi ila an ja'atin nubuwah. Dan Nabi SAW dalam memenuhi kebutuhan Ali bin Abi Thalib, beliau menganggap seperti salah satu anaknya sendiri. Sampai datang nubuwah, sampai datang kenabian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqad nahazal ihtilama. Ketika Muhammad bin Abdullah menjadi nabi, ketika itu Ali bin Abi Thalib nahazal ihtilam, mendekati masa-masa balig. Fakana tabi'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amalihi. Dan Ali bin Abi Thalib senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas nabi. Walam yatadannas bidanasil jahiliyati min ibadatil awthani wattiba'il hawa. Dan dalam diri Abu Talib, keadaan Ali bin Abu Talib, beliau tidak terkotori oleh kotoran-kotoran jahiliyah, yaitu berupa ibadah kepada berhala dan juga mengikuti hawa nafsu. Maksudnya di sini perbuatan dosa-dosa besar seperti zina, seperti makan riba, seperti mencuri dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib, Allah selamatkan dari semua itu. Wa ajaba aidan Zaid bin Harithah ibn Shurahbil Al-Kalbi maulahu alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib, yang menerima Islam di awal-awal adalah Zaid bin Harithah bin Shurahbil Al-Kalbi, yang dia merupakan maula, merupakan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah sampaikan kemarin, orang yang pertama menerima dakwah Nabi dari kalangan secara umum itu Khadijah bintu Khuwailid dan Waraqah bin Nawfal. Sedangkan dari kalangan orang dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan maula, dari kalangan para pembantu itu Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhum jami'an. Wa kana yuqalu lahu Zaid ibn Muhammad. Dan biasanya Zaid bin Harithah disebut dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahu lamma ishtarahu a'taqahu wa tabannahu. Karena Zaid bin Harithah dahulu adalah budak yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibeli dan dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membeli dengan membebaskan ini beda. Ketika membeli maka tidak langsung bebas, akadnya beda. Setelah dibeli kemudian dibebaskan, kemudian tabannahu, dianggap sebagai anak, yaitu anak angkat. Jadi Zaid ibn Harithah pernah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-mutabanna mu'tabaran. Dan dahulu tabanna atau tabanni itu mu'tabar, dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Kablin haqiqin, dan anak angkat dianggap sebagai anak yang kandung, yang yarithu wa yurathu, yang bisa mendapatkan warisan dan bisa mewarisi. Ini keyakinan jahiliyah. Namun hikmah, diantara hikmah bahwasanya Zaid bin Harithah pernah menjadi anak angkat Nabi, yang nantinya turun ayat yang menghapuskan tabanni, yang melarang Nabi untuk menganggap Zaid bin Harithah sebagai anak angkat lagi. Hikmahnya adalah untuk mengakhiri keyakinan bolehnya tabanni. Dan semua dalil tentang larangan menisbatkan diri kita kepada selain ayah kita itu dalil larangan tabanni. Semua dalil larangan menisbatkan diri kepada selain ayah kandung, ini merupakan dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, menisbatkan diri kepada selain ayah, Nah, ini juga larangan tabanding, larangan pengangkatan anak. Di antaranya Nabi bersabda, manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi, barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau menisbatkan diri kepada selain mawali, kepada selain walinya, maka falaihi la'natullahi, jazakumullah khairan, falaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka bagi dia laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka di sini melarang menisbatkan diri kepada selain ayah kandung kita. Ya, maka otomatis enggak boleh seseorang mengangkat anak. Ya, karena nanti kalau diangkat anak, anaknya akan menisbatkan diri kepada dia padahal dia bukan ayahnya. Ya, maka tabanna atau tabanni ini sudah mansukh, sudah dihapus dalam Islam, tidak diperbolehkan lagi. Dan bagaimana hukum tabanni yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita sekarang? Kalau tabanni maksudnya adalah kafalah, merawat anak orang lain tanpa menganggap itu sebagai anak kandung, maka boleh. Yeah. Kalau maksudnya adalah takaful, yeah, memenuhi kebutuhan dia, menafkahi dia secara sukarela, ya, karena orang tuanya miskin misalnya, maka ini boleh tanpa dianggap sebagai anak. Ya. Namun tetap saja tidak berlaku hukum anak. Ya, kalau sudah besar, kalau anak laki-laki maka bukan mahram bagi ibunya, ibu angkatnya. Kalau anaknya perempuan maka bukan mahram untuk ayahnya, bukan mahram untuk anak-anak dari ayah dan ibu tersebut. Ya, tetap bukan mahram. Nah, kalau anak angkat atau pengangkatan anak ini maksudnya sebagaimana anak kandung, ya, tabani dengan makna sebenarnya, maka enggak boleh, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, perlu dirinci, ya, kalau maksudnya anak angkat adalah sekedar dirawat, maka tidak masalah, ya, maka tidak masalah. Kalau dianggap sebagai anak kandung, maka bermasalah, tidak diperbolehkan. وأجابت أيضا أم أيمنة خاضنته التي زوجها لمولاه زيد. Demikian juga di antara orang yang menerima dakwah Nabi di awal-awal adalah Ummu Aiman. Yang beliau adalah orang yang merawat beliau ketika kecil. Yang pada akhirnya nanti Ummu Aiman ini dinikahkan oleh Nabi SAW dengan maulanya, dengan Zaid ibn Harithah. Jadi Ummu Aiman menikah dengan Zaid ibn Harithah. Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baitihi Abu Bakr ibn Abi Quhafata ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'id ibn Taim ibn Murrah At-Taimi Al-Qurashi. Dan orang pertama yang menerima dakwah Nabi dari kalangan di luar ahlul bait, kalangan di luar ahlul bait Nabi. Ya, dan ahlul bait itu empat, ya. Anak keturunan Nabi, kemudian istri-istri Nabi, kemudian semua Bani Hashim dan semua Bani Abdul Manaf. Itu ahlul bait, ya. Makanya Al-Abbas termasuk ahlul bait, ya. Al-Abbas walaupun bukan keturunan Nabi tetap ahlul bait karena beliau termasuk Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf. Nah, yang pertama kali menerima dakwah Nabi selain dari kalangan Ahlul Bait dialah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar, ulama khilaf tentang siapa nama aslinya, namun pendapat yang rajih adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah, bapaknya namanya Abu Quhafah yang juga masuk Islam nantinya. Bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Qurashi, orang Quraisy. Kana shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwati. Yang Abu Bakar adalah teman dekat Nabi, shadiq, teman dekat Nabi sebelum beliau menjadi nabi, sebelum Muhammad bin Abdullah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu man tasafa bihi min makarimil akhlaq. Yang Abu Bakar sudah mengetahui sifat-sifat beliau, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Walam ya'had 'alaihi kadziban, dan tidak pernah beliau melakukan kedustaan. Mundu istahaba, semenjak mereka berdua berteman. Fa awwala ma akhbarahu bi risalatillahi asra'a bitasdiqi. Maka ketika pertama kali Rasulullah mengabarkan tentang risalah, mengabarkan bahwasanya beliau menjadi rasul, maka Abu Bakar As-Siddiq asra'a bitasdiq, segera membenarkan, segera beriman. Wa qala bi abi anta wa ummi. Abu Bakar mengatakan, ayahku, bi abi anta wa ummi, dengan tebusan ayahmu dan ibuku, dengan tebusan ayahmu dan ibuku. Ahlu sidqi anta, engkau adalah ahlu sidqi, engkau adalah orang yang cepat membenarkan. Atau ini perkataan Abu Bakar ya. Abu Bakar mengatakan, ahlu sidqi anta, engkau adalah orang yang jujur, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau enggak mungkin bohong. Maka langsung beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wa kana radhiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi Quraisyin ala si'atin minal mali wa karamil akhlaqi. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu adalah sadran mu'azzaman, orang yang besar, orang yang merupakan pembesar di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena beliau memiliki si'atin minal mal, punya harta yang banyak, orang bangsawan, orang kaya, orang sukih. Dan juga wakaramil akhlak, dan memiliki akhlak yang mulia. Wakana min a'afin nasi, dan beliau adalah orang yang mudah sekali memaafkan, orang yang sangat pemaaf. Sakhiyan yabdhulul mala, orang yang sangat dermawan, yang sering sekali memberikan hartanya. Muhabbaban fi qaumihi, dan Abu Bakar adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Hasanal mujalasati, beliau adalah teman duduk yang enak, tempat duduk yang gayeng, yang baik. Walidzalika kullihi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil waziri. Karena faktor-faktor itu semua, selain Nabi SAW sendiri adalah orang yang makarimul akhlak, memiliki makarimul akhlak, enggak pernah bohong, akhlaknya sempurna, ditambah lagi dengan Abu Bakar yang tidak jauh dari itu akhlaknya. Ya, sudah kaya, dihormati, akhlaknya baik, suka memberi. Maka lidzalika kullihi kana min Rasulillah SAW bimanzilatil wazir. Maka di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq kedudukannya seperti wazir, seperti menterinya Nabi, seperti wakilnya Nabi. Wa kana yastashiruhu fi umuri kulliha. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berkonsultasi, istishar, talabul isyarah, berkonsultasi kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam semua perkaranya. Wa qala fi haqqihi, dan Nabi SAW bersabda tentang Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa sekali. Kata Nabi, ma da'atu ahadan ilal islami illa kanat salahu kabwatun ghairu Abi Bakrin. Tidak ada orang yang aku ajak untuk masuk Islam kecuali pasti dia memiliki kabwah. Kabwah itu jeda, jeda sebentar untuk mikir dulu. Ketika dia aja masuk Islam, mikir dulu. Ini benar apa enggak? Ghairu Abi Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq asra'a, langsung bersegera mengimani tanpa mikir-mikir. Ya, tanpa tedeng aling-aling, langsung mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, maka sangat sangat keterlaluan sekali, atau bahkan kita katakan sangat bejat sekali orang yang mengkafirkan beliau, orang yang mencela beliau, yaitu orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah, Ya, dari satu paragraf ini saja kita sudah terbayang dalam benak kita betapa tingginya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apalagi dengan tambahan hal-hal yang lain, hadis-hadis yang lain. Ya. Maka sangat bejat sekali orang yang mengkafirkan dan mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu orang-orang Rafidah. Wa kanat ad-da'watu ila al-Islam sirran. Dan ketika itu dakwah, ajakan Nabi SAW dan para sahabatnya untuk masuk Islam dilakukan secara sirran, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Hadaran min mufaja'atil Arabi bi amrin syadidin. Karena untuk menghindari mufaja'ah, menghindari kaget. Ya, menghindari kagetnya orang-orang Arab bi amrin syadidin dengan perkara yang sangat-sangat serius ini. Perkara yang sangat besar ini. Ajaran Islam. Ya, di mana mereka sudah terbiasa menyembah selain Allah. Mereka punya banyak sesembahan. Ya, kemudian diajak untuk menyembah satu Tuhan saja. Menyembah satu sesembahan saja. Maka ini perkara yang syadid. Ya, makanya dalam Al-Quran ya, mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini perkataannya, ini perkara yang sangat mengherankan. Disuruh untuk menyembah satu Tuhan saja, ini perkara yang sangat mengherankan bagi mereka. Maka kalau langsung dakwah terang-terangan, mereka akan kaget dan mereka akan resisten, mereka akan menolak. Maka di antara bentuk dakwah yang hikmah adalah dengan sembunyi-sembunyi. Kahadha fayasubu istislamuhum. Perkara yang serius seperti ini, yaitu ajakan untuk bertauhid kepada Allah, sehingga kalau terang-terangan maka akan sulit bagi mereka untuk masuk Islam. Fakana alaihi salatu wasalam la yad'u illa man yathiqu bihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah kecuali kepada orang yang bisa dipercaya saja. Ya, maka ikhwahillah wa akhwat fiddin rahimana wa rahimakumullah. Kita lihat di sini dakwah Nabi sembunyi-sembunyi karena ada sebabnya. Itu karena untuk suatu maslahah dan juga untuk menghindari mafsadah. Ya, maka ini termasuk dalam kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari maslahah. Dakwah terang-terangan maslahah, namun kerusakannya lebih besar. Ya. Orang akan menolak, orang akan resisten, akan terkaget-kaget. Maka mencegah mafsadah lebih diutamakan. Maka dakwahnya sembunyi-sembunyi. Sehingga dakwah sembunyi-sembunyi ini bukan perkara yang sifatnya ta'abudi. Harus demikian. Tidak. Sehingga sebagian orang ada yang mereka punya keyakinan ketika kita mulai dakwah harus sembunyi-sembunyi dulu. Yang mereka katakan ini fase Mekah, fase Makiyah. Ketika mereka bikin ormas, nanti ormasnya ini harus dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian mereka membuat tanzim sirri, at-tanzim as-sirri. Ya. Apa namanya? Struktur underground gitu ya. Struktur underground yang tersembunyi. Ya. Maka ini enggak benar. Dakwah Nabi diam-diam karena ada sebabnya, karena ada maslahah untuk mencapai maslahah. Kalau tidak ada maslahah, maka hukum asalnya dakwah itu terang-terangan. Ya. Yang kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini baydha'an naqiyah. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang sangat putih cerah, yang sangat murni. Layluha kanahariha, yang malamnya seperti siang, yang sangat jelas, terang-terang beneran, enggak perlu disembunyikan. Maka asalnya dakwah itu terang-terangan. Kalau tidak ada masalah, maka jangan sembunyi-sembunyi. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna ammatihim." Kalau engkau melihat ada sekelompok orang yang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama, tidak ngajak orang secara umum. Ya, kalau engkau melihat ada orang yang dakwahnya sembunyi-sembunyi, fahum ala ta'sisid dalalatin, maka mereka berada di atas landasan-landasan kesesatan. Ya. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, Kalau engkau lihat ada orang dakwah sembunyi-sembunyi, maka curigailah mereka itu orang sesat. Ya, dakwah itu semua orang boleh dengar, silakan. Semua orang di masjid, semua orang yang di sekitar masjid ini silakan boleh hadir di majelis ini. Tanpa kecuali enggak harus daftar, enggak harus bayar, enggak harus pakai jenggot dulu, enggak harus pakai celana cingkrang dulu, enggak. Semua orang boleh dengar. Dan itu sifat semua dakwah. Terang-terangan, jelas untuk semua orang. Enggak perlu sembunyi-sembunyi. Ya, kalau sembunyi-sembunyi pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu yang enggak beres. Ya, pasti ada sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, karena Islam agama yang bisa diterima oleh semua orang. Ya, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi semesta alam, untuk semua orang. Semua orang berhak untuk mendengar dakwah ini tanpa terkecuali, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Maka dakwah itu enggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, kecuali kalau ada maslahah, misalnya ingin belajar sesuatu yang belum saatnya orang-orang awam belajar, mustalah hadis, usul fikih yang tingkat atas, ya. Atau masalah-masalah yang rumit, ya, masalah fikih nawazil, masalah siasa syariah yang ini hanya bisa dipahami oleh para thalabul ilmi yang khasah, ya, orang-orang yang sudah kokoh ilmunya, sudah punya landasan. Kalau orang awam ikut dengar, ya bisa salah paham. Ya, maka ini boleh nanti ajarnya di kelas khusus. Ya, ada ketentuannya. Harus lulus kitab ini dulu. Ya, harus sudah lulus manhaj ilmi dulu misalnya. Ada pembatasan. Boleh, karena ada masalah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kallimun nas bima yafhamun. Ya, kallimun nas bima yafhamun. Berbicaralah kepada orang lain sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, kalau kita bicara usul fikih kepada orang awam enggak paham. Takutnya salah paham nanti. Ya, kalau kita bicara masalah kawaid bid'ah gini. Kawaid bid'ah, kaidah-kaidah mana amalan bid'ah, mana amalannya enggak. Ya, nanti orang awam salah paham, dikiranya kita tukang membid'ah-bid'ahkan, ya. Dikiranya kita tukang orang yang bermudah-mudah membid'ahkan. Ya, ini memang tidak layak untuk dikonsumsi oleh awam. Ada orang-orang khusus yang layak untuk mendengarnya. Nah, kalau seperti itu ada maslahah, ada sebab, boleh. Tapi kalau dakwah secara umum, maka selayaknya dan seharusnya bisa didengarkan oleh semua orang, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Nah, kalau sembunyi-sembunyi ini ada tanda kesesatan, adalah tanda kesesatan. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan faedah-faedah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.